Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari telepon. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Banjarnegara, Pak. Dari Pak Rahmat. Ahlan, Pak Rahmat. Silakan, Pak. Tentang zakat fitrah, apakah harus dibayarkan 2 atau 1 hari sebelum Idul Fitri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai waktu zakat fitrah, sering kita jelaskan waktunya. Wajibnya pada saat terbenam matahari terakhir bulan Ramadan, tapi boleh sehari atau 2 hari sebelumnya. Bila sebulan sebelumnya, atau 15 hari sebelumnya, 7 hari sebelumnya, tidak sah. Wabillahi taufik.